الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله puji dan syukur senantiasa tercurah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, nikmat yang sangat banyak sekali yang tidak mungkin untuk kita menghitungnya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang bersyukur yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa qalilun min ibadiy asy-syakur. Sedikit sekali dari hambaku yang mau bersyukur. Juga salawat dan salam semoga tetap kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang ikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat. Hadirin rahimakumullah, kembali siang hari ini kita membaca kitab Tadhkiratu Sami' wal Mutakallim fi Adabil 'Alim wal Muta'allim karya Al-Imam Muhammad ibn Ibrahim ibn Jama'at Sunani Asy-Syafi'i rahimahullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca adab orang yang alim, orang yang berilmu terhadap dirinya, pada adab yang ketiga, yaitu untuk mensucikan ilmunya dari tujuan-tujuan duniawi, membersihkan ilmunya dari menjadikannya sebagai sarana atau tangga atau titian untuk mencapai tujuan-tujuan yang sifatnya duniawi, entah itu dengan ilmunya supaya dia dapat jabatan, uang, ujian, atau terkenal, ingin terkenal, dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjutkan membaca adab yang kelima. An-naw'ul khamis jenis yang kelima atau adab yang kelima, berkata rahmatullah ayatanassaha an dalil makasib waradidha tab'an وأن مكروهها عادة وشرعا كالحجامة والدباغة والصرف والسياغة. Adab yang kelima itu mensucikan dirinya dari makasib, usaha-usaha atau pekerjaan-pekerjaan yang rendah, yang hina menurut tabiat atau kebiasaan keumuman. Seperti apa? Seperti apa contohnya? Mulung. Jadi pemulung mungkin. Wan makruhiha adatan wa syara'a, mensucikan dirinya dari pekerjaan atau usaha-usaha yang makruh, yang dibenci, yang tidak disenangi menurut adat maupun menurut syariat. Kalhijama, seperti bekam. Bekam bekam. Ini boleh, tapi apa? Ya, tadi mungkin dianggap satu yang rendah. Kalau di bawah, menyamak kulit, jadi tukang sama. Sosok, tukar-menukar uang. Siapa? Tukang emas perak, misal itu. Itu mungkin contoh-contoh usaha-usaha atau pekerjaan yang mungkin dianggap rendah. Wakadzalika yatajannabu mawadiyat tuhami. Dan pula dia menjauhi tempat-tempat yang bisa menimbulkan tuduhan atau fitnah. Wain baudat, walaupun jauh tempat. Menjauhi tempat-tempat maksiat. Mungkin apa? Maksud apa? Mungkin kolam renang. Kadang kenapa biasanya itu orang yang belajar renang biasanya memakai pakaian-pakaian yang sempit, membuka aurat badannya. Mungkin maksudnya tempat yang perlu dihindari. Mau berenang di tempat yang lain yang tidak ada di situ apa? Satu yang maksiat. Jelas menghindari. Orang yang alim menghindari tempat-tempat maksiat. Karena tempat-tempat tersebut bisa menimbulkan tuduhan, fitnah. Walaupun kalau syai'an yatadammanu nafsu muru'atin. Dan dia tidak melakukan sesuatu yang bisa nafas mengurangi muru'ahnya, mengurangi kewibawaan atau kejantanannya. Teman dulu, apa? Seorang ahli hadis, ulama yang suka makan di pinggir jalan itu, jangan bawa bisa mengurangi muruahnya. Dan makan di pinggir jalan itu mengurangi muruahnya. Auma istinkaru zahiran wa in kana jaisan batinan. Dan dia tidak melakukan sesuatu yang dianggap mungkar kalau zahiran, kalau nampak, kalau kelihatan orang. Wa in kana jaisan batinan, walaupun boleh, tidak mengapa kalau batina, kalau tidak nampak atau tidak kelihatan orang. Minum sambil berdiri itu boleh. Boleh. Tapi afdalnya dengan duduk. Bagi orang yang alim, orang yang berilmu, hanya dia melakukan satu yang afdal. Melakukan satu yang afdal daripada yang sudah boleh. Karena dia adalah orang yang dicontoh. Banyak orang mencontoh satu yang afdol. Banyak orang tidak bergambar. Jadi dibiasakan untuk makan minum dengan duduk. Fa'inu yu'arudu nafsahu bituhmatin. Maka sesungguhnya hal itu yu'arud menawarkan dirinya, mengantarkan dirinya bituhmah kepada tuduhan yang tidak baik. Wa'irrohu dan waqi'ah. Nah, semuanya itu bisa yaqut menawarkan kehormatannya kepada fitnah. Menghilangkan kehormatannya. Wayuqi an-nasa bidununil makruhah, dan bisa menjerumuskan manusia kepada dugaan-dugaan yang makruh, yang tidak disenangi, yang dibenci. Bisa menimbulkan prasangka yang buruk. Batasimin waqi'ah, bisa menjurumuskan manusia kepada fitnah yang membuat dosa. Ini seorang yang berilmu dan yang semakin berhati-hati dalam berucap dan dalam berbuat, karena perbuatannya keluaran yang kecil itu tinggal besar menurut manusia. Atau setidaknya dia berusaha menutupi kekurangan-kekurangannya, dan sampai kekurangannya nampak di depan orang banyak atau orang umum, di depan manusia. Kemudian wa'inib tafaqo ruku syai'in min dhalika, ruku asyai'in min dhalika lihajatin unahwiha akhbar man syahadahu bihilmihi wa bi'udrihi wa maksudihi kaila ya'asama bisababihi uyantiru anhu wa liyantati'u bi'ilmihi wa liyastafida lidhalika al-jahilu bihi. Kemudian fanittafaqo, dan jika kebetulan dia terjatuh pada sesuatu darinya, dari sesuatu yang dianggap tidak baik, lihaja karena ada keperluan, ada kepentingan, apabila dia mungkin masuk pada tempat-tempat yang bisa menimbulkan fitnah karena diperlukan, aul nahya atau yang semisal itu, mungkin karena darurat. Akhbara man syahadahu bihilmihi, dia beritahukan, dia kabarkan, dia sampaikan kepada orang yang menyaksikannya, bihilmi dengan maaf dia. Jadi dia, dan dia mohon maaf. Bi udrihi, dia sampaikan tentang udurnya, memaksudi dan maksudnya. Ya. Kenapa dia perlu melakukan hal itu kepada orang yang menyaksikan? Dikira ya sama bisa bagi agar supaya Dia tidak berdosa. Sebab itu, agar supaya manusia tidak mencontoh dia, akhirnya dia berbuat dosa. Karena mencontoh orang yang alim tadi. Ayan juru anhu, atau agar supaya orang tidak lari darinya. Tidak lari darinya, tidak menghindar darinya. Fala yang tafi'u bihi. Sehingga dia pun, orang-orang pun tidak mengambil manfaat dengan ilmu orang alim ini tadi. Ya. Jadi sekali lagi beliau menyampaikan, kalau seorang itu terpaksa, orang yang alim terpaksa, karena suatu hajat, keperluan masuk ke tempat-tempat fitnah, maka dia sampaikan kepada yang hadir bahwa dia lakukan itu karena ini nih, karena ada utur ini dan dengan maksud yang demikian. Kalau misalnya seorang hadir di acara yang bid'ah, seorang yang alim hadir di acara yang bid'ah, dia sampaikan bahwasanya dia hadir di situ dalam rangka mengingkari kemungkaran, tidak dalam rangka meridhai kemungkaran tersebut. Adapun kalau seorang alim datang ke tempat acara maksiat atau bid'ah, sekedar datang, dikhawatirkan dan timbul fitnah, timbul persangkaan di tengah manusia bahwasanya hal itu adalah boleh. Itu adalah boleh. Itu perlu ada penjelasan. Wali istafidah dari al-jahil bihi. Dan juga agar supaya, kenapa yang, orang yang alim perlu menyampaikan uzur-uzurnya, maksudnya, agar supaya orang jahil itu bisa mengambil faedah dengannya. Mengambil faedah dengannya. Ring kata beliau, wali dzalika qala nabiy sallallahu alaihi wasallam ya rajulaini lamma ra'ayahu yatahaddatsu ma'a safiya waliya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada dua orang tatkala dua orang ini melihat beliau berbicara dengan Safiya, lalu keduanya itu berpaling pergi. Nabi berkata, "Ana rislikuma." Pelan-pelan. Jangan tergesa-gesa. Innaha Safiya. Sungguhnya dia adalah Safiya. Sungguhnya dia adalah Safiya. Ini belum memberikan penjelasan. Supaya tidak timbul prasangka yang tidak baik. Summa qala, kemudian Nabi bersabda, "Inna syaitana yajri min ibni Adama majratan fakhiftu ayakdifa fi kulubikuma syi'a wakula atahdika." Ya. Kata Nabi, sungguhnya syaitan itu berjalan mengalir pada anak Adam, seperti pada aliran darah, seperti aliran darah. Fakhiftu ayakdifa fi kulubikuma syi'a, maka saya khawatir, saya takut setan itu melontarkan kepada hati-hati kalian sesuatu yang dengan sepatu kalian binasa. Ya. Jadi dari atas ini beliau sallallahu alaihi wasallam ingin menjelaskan kepada dua sahabatnya yang nampak mengingkari perbuatan Nabi atau kelihatan tidak suka dengan perbuatan Nabi, kemudian Nabi memberikan penjelasan. Ini dalam rangka menghindarkan fitnah. Ya, menghindarkan fitnah. Dan kemudian pula adanya bagi orang yang alim, bagi orang yang berilmu, itu memberikan penjelasan supaya tidak timbul fitnah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala bisawab. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu bi dhikrikum.